saya ingin mengajak kita nyanyi lagu ini lagi ya. Lagu yang barusan kita naikkan ya, 392, Aku Membangun Umat Perkasa. Ini adalah perkataan Tuhan, bukan kita, tetapi perkataan Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi gereja, Tuhan membangun umat perkasa. Ya, bukan kita perkasa ya, jangan beranggapan sedikit pun saudara atau saya itu orang perkasa, tidak. Tetapi Tuhan yang membangun. Satu kali ada buku yang Dinamika Gereja ya, saya sudah lama membaca buku itu, tetapi dalam satu buku yang tebal itu yang saya ingat cuman ilustrasi bagaimana ketika kita membangun gereja, dia ilustrasikan seperti membangun rumah. Lalu kita menyusun batanya itu satu persatu. Bapak Ibu tahu bata ya? Bata itu ada yang kualitasnya bagus ya, yang lurus gitu ya. Waktu membangun tembok ini, saudara tahu orang yang bangun yang ini lebih cepat dari yang sana. Salah satunya karena kualitasnya beda, saudara ya. Batakonya beda. Karena yang satu lurus, gampang, langsung, cepat gitu ya, ringan. Yang sana agak berat, itu beda saudara ya. Tapi yang di buku itu bagaimana membangun umat perkasa dikatakan gini. Membangun rumah tapi batanya seperti pisang. Bapak Ibu tahu pisang? Ada yang lurus pisang? Bisa, kalau batanya itu seperti pisang bisa dibangun. Tapi bukan masalah batanya seperti pisang atau tidak, itu bukan masalah. Karena ahli bangunannya, karena yang membangun itu Tuhan. Ya, jangankan bata melengkung, sampah pun di tangan Tuhan menjadi hal mulia. Amin saudara? Amin saudara? Amin saudara ya. Kita bukan tidak berharga, kita bukan sampah. Tetapi Tuhanlah yang kita sembah. Aku membangun umat perkasa. Kita naikkan pujian ini dengan satu semangat. Aku membangun umat perkasa. Sekali lagi, bangunkanlah gerejamu. Gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Satu permohonan dalam refnya, saudara ya, satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, beberapa waktu kami sekeluarga boleh menikmati perjalanan ya. Kami senang sekali saudara ya, kelelahan itu tidak bisa dipungkiri secara fisik, tapi sukacita spirit Bapak Ibu bisa rasakan dan bertanya sendiri. Bagaimana kita perlu waktu istirahat, sabbatical itu perlu, saudara ya. Hari sabat itu perlu. Jangan merasa kita manusia super, kita gak usah tidur juga bisa. Enggak, saudara ya, kita perlu tidur. Satu minggu perlu refresh. 7-6 tahun, tahun ke-7 kita perlu istirahat. Bumi ini juga perlu demikian. Maka ketika tahun ke-7, kalau pengen bumi itu bisa pulih sendiri, tahun ke-7 orang menanam, setelah tahun ke-7 nggak boleh ditanamin. Biarkan saja. Ya. Itu ada teknik-teknik Tuhan mengelola alam dengan bijaksana. Tapi manusia sangat pinter, saudara ya, sangat pinter dalam tanda kutip. Ya, nggak perlu setahun itu nanem 2 kali, 4 kali bisa. Ya, nggak usah istirahat. Padi bisa diproduksi terus. Kelihatannya pinter manusia, tetapi hasilnya bumi semakin lama semakin saudara melihatnya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berterima kasih kesempatan bisa refreshing. Dan satu hal yang kemarin dalam perjalanan misi, dalam kelompok kecil tim misi saudara ya, saya ada katakan di dalam renungan doa malam saudara ya, kita ini enggak ada hubungan darah, kita ini juga kenal baru 1-2 jam katakan gitu ya, tapi rasanya kita itu saudara gitu ya, kita punya relasi yang kuat, rasanya begitu saudara ya. Padahal kita baru kenal, yang paling banyak jalan juga paling baru 4 kali. Pak Hendi berapa kali jalan? 4 kali saudara ya, sudah pegelnya 4 kali. Tapi saudara, kami tidak tahu kenapa hubungan persaudaraan itu luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena kami disatukan dalam darah Kristus. Itulah seharusnya yang terjadi dalam gereja kita, GKI Cimone. Sekalipun saya dan saudara tidak ada hubungan darah, sekalipun saya dan saudara mungkin ada yang 5 tahun kenal, mungkin ada yang baru kenal, tetapi kita akrab, kita kuat. Bukan karena saya baik, bukan karena saudara baik, karena Tuhan yang menyatukan kita. Saudara, kami membuat satu misi yang ini tolong jangan ditertawakan, saudara ya. Ini kalau orang ngomong mission impossible, saudara ya. Bagaimana kami menghadapi satu institusi aparatur, tradisi yang kuat, budaya yang kuat, tetapi kami ingin memenangkan atau mempersembahkan 1000 jiwa untuk Tuhan selama 30 tahun. Emang Pak Bagio 30 tahun lagi masih hidup, itu lain cerita, saudara, itu lain cerita. Tapi paling enggak selama saya diberi kekuatan, saya akan melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. 30 tahun sudah ada 100 jiwa seorang diri ya, penginjil Kristen selamat ya, seorang diri, anak pemuda baru kenal Tuhan, diledek, diejek, lalu sekolah keluar. Balik lagi, diejek lagi, lalu merantau. Jadi office boy, ya. Tetapi Tuhan beri kesempatan, sekarang dia sudah bisa menyelesaikan S2 pendidikan teologi, saudara ya. Sekarang seluruh keluarganya, dan hari ini mungkin Ibu Sri namanya ya, entah saudaranya yang terakhir atau tidak, yang hari ini dibaptis, saudara ya. Kami mendengar, kami gentar, saudara ya. Seorang diri memenangkan hampir 100 jiwa. Kalau nanti 30 tahun ke depan kita 10 orang saja yang punya hati seperti ini, bisa enggak 1000 jiwa? Nanti jawabannya saudara ya, perlu bukti, enggak perlu omongan, enggak perlu teori. Saudara, kita akan bersama-sama dengan Tuhan membangun umat perkasa, bukan umat yang loyo, bukan umat yang kalah, bukan umat yang lembek. Tapi kekuatan kita bukan dengan cara manusia. Kekuatan kita dengan cara Tuhan. Karena itu tema yang diangkat hari ini, mengembangkan hidup berjemaat. Ya, saya merenung-renungkan tema ini, rasanya salah memberikan tema, saudara ya. Rasanya ini mestinya cuman nanti rapat BBH kita bicara ini Pak Abil ya, bagaimana mengembangkan kehidupan berjemaat ya. Tapi terus saya merenung, walaupun kemudian saya memahami bahwa ini harus saya sampaikan saudara ya. Bagaimana bukan sekedar sebagian orang, tetapi seluruh jemaat bersama-sama kita mengembangkan hidup berjemaat. Bukan menghancurkan hidup berjemaat, tapi mengembangkan hidup berjemaat. Yakobus pasal 3 ayat 18 yang menjadi ayat emas kita. Kita membacanya mulai dari ayat yang ke-13. Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 kita membaca secara bergantian. Kalau sudah mendapatkannya, saya ingin mengajak bangkit berdiri. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-18, kita baca secara bergantian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya dan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu, dari manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, bagian ini menjadi cara, menjadi sarana untuk saudara dan saya mengembangkan hidup berjemaat ketika saudara dan saya memiliki hikmat. Ya. Pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh Yakobus ayat 13 dengan berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Mau saya berhikmat atau tidak, orang lain enggak ada urusan. Tapi yang jelas ini pertanyaan pancingan dari Yakobus untuk saudara berpikir. Siapakah di antara kamu yang merasa dirinya bijak atau berbudi? Yang paling penting, Yakobus berkata, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jelas sekali, bukan masalah jawaban saudara berhikmat atau tidak, mampu atau tidak. Tetapi perbuatan apa yang saudara wujud nyatakan yang dibimbing oleh hikmat dan kelemah lembutan. Ketika saya mengingat bagian ini, membaca bagian ini, saya mengingat saudara diajar ya, orang Kristen, orang beragama itu orang beriman. Betul? Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Orang yang beriman itu lalu dengan berbagai masalah yang dilihat oleh Yakobus, lalu dia berkata, apakah iman itu? Apakah iman itu? Pasal kedua dikatakan iman tanpa perbuatan adalah tidak ada gunanya. Lalu kemudian dengan satu sindiran yang tajam ayat 18 pasal 2, lalu Yakobus berkata, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, entahkah saudara merasa diri berhikmat atau tidak, tapi tunjukkanlah dengan perbuatan-perbuatan saudara. Ya. Dan kemudian Yakobus tidak hanya berhenti, saudara menunjukkan hikmat. Yakobus ayat 15 kemudian dia berkata, ada hikmat yang dari atas, dari Tuhan. Ya, hikmat ada dua macam. ada yang dari Tuhan, tetapi ada hikmat yang dari dunia ini, dari nafsu-nafsu keserakahan, bahkan ada hikmat yang dari setan. Itu sebabnya kalau ada yang berkata saya berhikmat, ya tinggal dilihat saja hikmat dari mana, begitu kan saudara ya. Lalu bagaimana mengimplementasikan, mewujud nyatakan hikmatnya itu. Apakah hikmat yang sesungguhnya ketika dilacak, ternyata hikmatnya dari manusia. Ketika dilihat hikmatnya karena tertipu oleh setan. Ini mengerikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ya Yakobus memberikan contoh, saudara ya. Jika kamu menaruh perasaan iri. Saudara, perasaan iri itu apa ya? Saya mau tanya MC-nya deh, Bu Vera. Apa itu iri? Enggak baik iri itu. Apa? Contohnya yang real apa? Iri itu tetangga punya mobil, saya pengen punya motor. Enggak ya. Tetangga pengen punya mobil, kita pengen punya mobil. Ah, itu terlalu, itu jarang itu. Yang lebih biasa di antara kita, Ibu Evi, iri itu apa Bu Evi? Yang tadi lagi pegang-pegang apa itu Bu Evi? Tetangganya gadgetnya serinya lebih bagus. Wah, punya muda jadul gitu ya. Ini semalam-malaman saya bermasalah saudara ya dengan handphone saya ini saudara ya. Mau saya ganti masih sayang saudara ya, masih berfungsi saudara ya. Saya harus menghapus banyak hal karena kerap kali sudah mulai lemot. Kata orang mesti dikasih lem biru gitu saudara ya. Tunggu dulu ya, bukan masalah di kantong ada uang atau tidak. Tunggu dulu, tahan dulu sebentar. Ya. Tanya dulu sama Tuhan, karo katanya Losebeni. Saya hormat sekali dengan Losebeni ya. Walaupun hanya sekedar handphone, dia tanya Tuhan. Saya kadang sudah lupa dalam hidup ini hal-hal yang sepele, kadang saya tidak tanya Tuhan. Ya, saya harus belajar kepada penginjil Beni yang kadang kepekaannya bertumbuh ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya keinginan kita akan barang orang lain, tahan dulu. Apakah itu karena kehendak Tuhan atau keinginan kita? Kalau kemudian orang yang pinter, orang yang berhikmat ya, coba anak-anak remaja itu loh, kalau datang ke Bapak Ibu, dia tujuannya pokoknya ganti handphone. Ngomongnya alasannya gimana? Enggak usah di training, enggak usah dilatih. Wah, ngomong, wah ini ada PR. PR-nya harus pakai internet. Wah, ini teman-teman gini. Wah, macem-macem caranya. Punya hikmatkah anak itu? Punya. Tapi hikmatnya dari mana? Keinginan. Ah, itu kan anak-anak remaja, Pak. Kalau kita udah tua, sudah tidak kok. Gitu ya. Tidak punya keinginan begitu. Begitukah? Kadang-kadang yang laki-laki masih gak bisa menahan nafsu seksual. Kadang-kadang masih, kemarin saya dengar cerita ya, dari jauh sana. Ada orang-orang yang sudah berkeluarga terus cari pasangan orang lain. Saya sampai, betul gak sih? Lah kalau gak betul buktinya udah nyata saudara ya. Saya sampai bingung saudara ya. Kalau ditanya, alasannya banyak. Habis istri saya begini, habis begini, begini, begini. Punya hikmatkah orang ini? Punya. Tapi hikmatnya karena keinginan manusia. Tapi hati-hati kalau hikmat itu lalu berasal dari setan. Lebih mengerikan lagi. Itu sebabnya jika kamu, ini secara pasif ya, bukan sengaja, secara tidak sengaja. Jika kamu, jika saya, saudara, tiba-tiba tanpa sadar ada iri hati. Dan biasanya ditambah kemudian ada keinginan diri. ya. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Yakobus kembali mengingatkan, janganlah kamu memegahkan diri. Nah, sekarang memegahkan diri minta Loso Beni. Memegahkan diri kira-kira contohnya apa Loso Beni? Yang simpel aja ya, enggak usah ngomong bahasa aslinya Loso Beni. Pusing saya lagi, masih ngigo saya. Gimana Loso Beni? Memegahkan diri itu apa? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Kemarin tim misi yang kunjungan masih ingat pesan di doa pagi Pak Andre, apa pesannya Pak Andre? Jangan. Waktu kunjungan, waktu PI, jangan merasa kamu lebih hebat. Wah, saya orang kaya dari Jakarta. Oh, saya pinter, saya punya ini. Kalau kamu mengadakan penginjilan dengan cara itu, kamu sudah membangun tembok dan orang tidak akan percaya kepada kamu. Kegagalan penginjilan di Asia, di Indonesia ini di dalamnya, salah satunya banyak yang berhasil, saudara ya. Kegagalannya adalah karena misioneri merasa dirinya superior. Itu buku yang ditulis oleh Pendeta Paulus Daun, saudara ya. Misi nasi atau misiologi gagal karena para misioneri merasa lebih baik. Karena itu nanti Bapak Ibu kalau kunjungan lebih kita saudara, saya tidak katakan kita lebih, kita berusaha rendah hati, tapi kalau saya mau buktikan sebenarnya kita tidak lebih kaya dari orang-orang yang kita layani. Pak Hendi ingat yang waktu nguras sumur di sana ada perbincangan yang saya ingin buktikan bahwa sebenarnya saya lebih tidak punya uang, lebih miskin. Terus saya sedikit minta maaf nih Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat Cimone juga tidak lebih kaya, masyarakat Cimone tidak lebih kaya dari orang-orang di Gunung Merapi. Buktinya apa? Yang pertama saya buktikan secara logik Saudara ya. Di sana untuk membuat sumur diperlukan waktu paling tidak 15 hari dengan terus menerus, dan itu harus kira-kira minimal 6 sampai 10 orang. Pak Andre kalau membuat sumur 15 hari. Jadi saya hitung-hitung untuk membuat satu sumur itu paling tidak 150 juta karena kedalamannya antara 25 sampai 40 meter. Saudara, kalau seandainya di sini, di Cimone ini, kedalaman air sekitar 25 sampai 45 meter, saya tanya, semua penduduk Cimone punya sumur? Satu sumur 150 juta. Paling yang punya orang kaya, betul? Tapi di sana hampir setiap kepala keluarga punya sumur. Caranya bagaimana? Gotong royong, saudara ya. Bulan ini ke sini, lalu bulan depan ke sana. Saya ngomong, untuk memiliki sumurnya tidak gampang. Ditambah lagi bagaimana bisa menggerakkan kekerabatan yang harganya itu tidak terbayar. Saya kemudian berkata dengan apa yang saya miliki, sesungguhnya Bapak Ibu lebih kaya, bukan sekedar materi, tapi satu persekutuan yang luar biasa di tempat ini. Kalau kami, minta maaf, mungkin saya salah saudara ya, di tempat ini, saya rasanya saya ngomong, ayo bapak-bapak buat sumur. Mungkin setahun juga belum jadi ya, malah mungkin ada yang ngomong, mau bayar berapa pak? Waduh, mati saya. Untung ada Pak Hendi, jadi tinggal telepon Pak Hendi, besok langsung selesai sumurnya, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak lebih baik, sesungguhnya kita tidak lebih dari orang lain, sesungguhnya kita juga punya kelemahan. Itu sebabnya ketika ada perasaan iri hati, ketika kita meletakkan ada kepentingan, ada keinginan diri kita. Yakobus berkata, janganlah kamu memegahkan diri. Jangan kamu sombong. Kemudian diingatkan dalam satu frase yang sama, dikatakan di sini, janganlah berdusta melawan kebenaran. Kok bisa Yakobus berkata begini? Karena biasanya orang yang memegahkan diri, lalu biasanya mulutnya gimana Bapak Ibu? Ngomong, membual, mulai begitu ya. Mulai, wah, menunjukkan dirinya hebat. Padahal dirinya tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan, ketika ada perasaan iri hati, kemudian kita mementingkan diri sendiri. Jangan sampai, Yakobus berkata, kamu memegahkan diri. Jangan sampai kemudian kamu mulai membual. Wah, ceritanya. Ketika kita membual, Yakobus berkata, kamu berdusta. Kamu melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu hikmat yang datang dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Kalau saudara mengalami satu kesulitan, pergumulan, kemudian hikmat itu datangnya dari atas, dari Tuhan atau dari manusia, kalau yang dari atas itu murni, itu dikatakan murni dan selanjutnya pendamai. Saya merenung untuk menjelaskan kata murni dan pendamai. Tapi yang terbersit kalimat yang aneh dalam pikiran saya. Saya mencoba untuk memaparkan dengan kemampuan teologi saya dan kemampuan pikiran saya. Tapi yang terbersit adalah murni dan pendamai, gambarannya yang terus memaksa masuk dalam pikiran saya, lihatlah seorang bayi. Lihatlah seorang bayi. Bayi itu murni. Bayi itu pendamai. Gimana menjelaskannya, saya enggak ketemu. Tapi saudara mungkin dari hikmat dari Tuhan, dengan saya sampaikan ini, Roh Kudus berbicara kepada saudara, saudara paham maksudnya. Jadi hikmat itu, hikmat yang murni dan pendamai, itu seperti bayi. Ya, ada enggak sikap, lalu lama-lama saya pikir, apa sih kok, kenapa saya berpikir ini? Oh iya, bayi itu polos, ya, lapar, nangis, ya nangis. Ya, dia lihat senyum, polos, murni, pure. Enggak ada yang disembunyikan, enggak ada yang ditutup-tutupi. Betapa bahagianya hidup seperti bayi, saudara ya, murni. Dan kalau ada bayi yang normal tentunya ya, biasanya ada kedamaian. Sampai hari ini saya, ini Bapak Ibu juga tahu ya, kalau saya lelah, capek, kadang-kadang gelisah, gak bisa tidur, itu si kecil, sebenarnya bukan kecil, anak saya sekarang udah kelas 6. Saya peluk dia erat-erat, saya cium dia, entah sudah mandi atau tidak. Itu secara otomatis terjadi relaksasi dalam diri saya. Ya, makanya kalau saya capek, gelisah, saya peluk anak saya yang kecil gitu ya. Dulu yang gede, bukan karena yang gede saya tidak sayang, saya sayang juga. Cuman karena dia wanita dan sudah mulai masuk puber, kan gak etis kalau saya peluk terlalu dekat. Paling saya pegang kepalanya, saya cium gitu ya. Saudara, kalau yang kecil ini saya peluk, saya cium dia, terjadi relaksasi. Ya. Betul gak Bapak Ibu begitu? Wah, Pak Hendi langsung gini, betul, pulang capek langsung dicium yang kecil, spiritnya bangkit saudaranya. Kapan hari saya gelisah gak bisa tidur, Gabriel, istri sudah tahu saudaranya, itu papa dicium, saya peluk sebentar langsung tidur saudaranya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas berbahagialah saudara kalau mempunyai anak dan saudara mendapatkan karunia seperti itu. Ya, anak bisa menjadi masalah kalau kita salah bersyukur, tapi saya merasa bersyukur sekali. Saya pernah di Jogja, angel pertama kali bisa panggil saya, Papa. Wah, itu saya gak lupa saudara ya. Begitu dipanggil, Papa, itu hati gak bisa saya ngomong. Tapi itulah kehadiran anak yang murni, yang tulus, yang membawa ketenangan yang demikian. Kalau saudara memiliki hikmat, kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, hikmat itu dari atas, maka sekalipun ada masalah dan kesulitan, di situ ada ketenangan yang tidak terucapkan dengan kata-kata manusia. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan, carilah hikmat yang di atas, yang murni, yang pendamai. Selanjutnya dikatakan penurut. Tidak pemberontak, penurut. Ya. Penurut itu enggak enak saudara ya. Kadang penurut itu satu paket penyangkalan diri. Ya. Penurut itu saya enggak tahu nih, kalau saya tahunya Lose Beni ini penginjil Beni dulu jadi anak muda yang nurut. Saya enggak ngerti apakah dia natural begitu atau kamu nyangkal diri, Ben. Saya enggak tahu. Tapi itulah penginjil Beni ya. Kalau kebaktian persekutuan pemuda jam 5, datang jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 lebih. Nah, itu salah saudara ya. Kebaktian jam 5 dia datang jam 3 saudara ya. Mau saya usir bingung saudara ya. Dia nata bangku. Ya. Dia nyapu, saya ngomong bingung saudara ya. Enggak digaji juga dia tetap aja datang. Ya. Saudara, kalau diberikan tugas enggak tahu yang ngajarin siapa ya, nurut. Saudara, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita nurut saudara ya. Kita penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik tidak memihak, tidak munafik. Tidak memihak itu bukan berarti, ini terjemahan yang lain yang lebih tepat saudara, dikatakan tidak berprasangka, itu tidak memihak. Ya, contoh yang paling sekarang ini fenomena yang paling lucu, Bapak Ibu kan lihat pengadilan gubernur yang lalu saudara ya. Kan itu hakim kan harusnya murni, tidak punya pikiran gitu ya. Lalu ini penuntut bagaimana, ini terdakwa bagaimana begitu kan. Nah, enggak boleh punya pikiran yang lain-lain. Ini dituntut 1 tahun, ya mestinya di sini pikirannya kosong gitu ya. Pikirannya hanya ya 1 tahun gitu ya. Tapi kalau bisa jadi 2 tahun berarti ini ada pikiran berprasangka dulu. Enggak boleh begitu. Jadi kalau punya hikmat dari atas tidak ada prasangka. Ya. Bukan tidak memihak, ya harus memihak, memihak yang benar begitu loh. Ya. Kita tidak mungkin tidak memihak. Kalau ada masalah pasti ada yang benar, ada yang salah. Harus dipihak. Yang dipihak siapa? Yang benar. Tetapi dalam pengambilan keputusan tidak boleh ada prasangka. Jadi kalimat yang tepat adalah ketika ada hikmat dari Tuhan kita tidak berprasangka. Ya. Dan kemudian dikatakan tidak munafik. Dalam kehidupan kita bergereja, mari kita hidup terbuka. Mari kita jujur. Mari kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cukup lama saya tidak melihat televisi, saudara ya. Kadang-kadang saya kalau jalan-jalan malah saya enggak mau lihat berita, enggak mau lihat lain-lain, lihat hiburan, saudara ya. Saya lihat TV sampai malam lalu tidur ya. Saya biarin aja TV-nya nyala. Jangan dicontoh ini, enggak baik saudara ya. Kalau mau tidur ya TV dimatiin saudara ya, itu pemborosan. Cuman saking senengnya saudara ya, tahu-tahu belum saya matikan. Tidur, kebangun baru saya matikan TV-nya saudara ya. Saya menikmati saudara ya, saya tidak tahu berita. Sampai di rumah TV-nya mati saudara ya. Belum bayar kali iurannya saudara ya. Dicoba-coba mati, kemarin coba yang lain nyala. Lagi heboh itu ada penipuan arisan itu, Bapak Ibu tahu ya. Singkatannya keren lagi ya, AMG. Tahu Bapak Ibu? Arisan Mami Gaul gitu ya. Ketipu sampai ratusan juta. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Keinginan. Pengin. Lah enggak masuk akal kok tetap percaya gitu loh saudara ya. Ya akhirnya ditipu saudara ya. Kenapa? Keinginan. Itu sebabnya sekalipun saya pendeta Kristen saudara ya, saya harus belajar dengan pendeta yang dari Buddha itu saudara ya. Mereka belajar menyangkal diri. Mereka mematikan keinginan. Kita harus hormati mereka dalam hal ini. Mereka rasanya pendeta mereka enggak ada yang punya jas. Enggak tahu sih punya jas enggak. Mungkin kalau rapat sama pemerintah mereka juga cuma pakai baju kain ya. Makanya saya enggak pernah beli jas saudara ya. Bukan karena enggak punya, saya enggak pernah beli jas. Sekali saya beli jas dan saya berikan kepada penginjil Yoel di Jogja saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyangkal diri kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita. Dan itu salah satu cara kita mendapatkan bimbingan hikmat yang dari atas. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita membangun umat perkasa, umat pilihan Tuhan. Sebagai penutup, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan lembut, kita naikkan pujian. Aku membangun umat perkasa 392. Gerejamu agar kami diteguhkan. Bangunkanlah gerejamu agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja bukan hanya dalam lingkup tembok GKI Cimone, tidak. Kita punya gereja dalam persekutuan sinode GKI yang lebih besar. Dan setiap pagi kita ibadah, kita menyatakan gereja yang kudus dan am, yang Katolik. Jadi gereja ada banyak tempat. Ada gereja yang punya asas dogma dengan kita hampir sama, ya, Kalam Kudus, ya, Gereja Reform, Gereja GKI, kita punya dogma hampir sama, saudara, ya. Pengajaran, dogma itu pengajaran yang dipegang oleh sinode, itu dogma. Kalau doktrin itu diri sendiri, saudara, ya. Saudara, saya ingin mengajak saudara berdoa untuk GKI Grendeng. Saudara tahu apa yang menjadi pergumulan Gereja GKI Grendeng? Kalau belum, mohon besok jalan ke GKI Grendeng, saudara, ya. GKI Grendeng sedang membangun dengan kapasitas 500 orang. Kemarin saya melihat basement sudah jadi, rangka besi sudah dibangun. Pokoknya sudah jadi, saudara, ya. Walaupun ada pimpinan yang bersifat oportunis, tapi sudah keluar semua, saudara, ya. Saya merindukan bukan hanya di tempat ini yang penuh, tapi GKI Grendeng perlu dukungan besar. Saya tidak bisa membayangkan kalau 500 kursi kemudian yang datang, saya beberapa kali khotbah di sana, ya paling cuman 75 orang. Dan itu bisa menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Karena itu saya ajak saudara mendukung GKI Grendeng. Doakan, ya. Sekali waktu kunjungi. Kalau saudara sekali-sekali beribadah di sana dengan senang hati, ya. Bukan berarti saya suruh saudara pindah, tidak. Tapi di sana memerlukan dukungan. Dan kita satu gereja, saudara, ya. Dan kita doakan. Kemarin saya ke sana dan saya melihat GKI Citra sudah dengan berceri lelah membangun GKI Grendeng. Ya, sinode juga berceri lelah. Ya, tugas yang kedua ada GKI di Surabaya. Juga bangunan 4 ruko dengan kapasitas yang cukup besar, tetapi jemaatnya juga saudara bisa lihat sendiri di warta, saudara, ya. Jadi kalau ke Surabaya, datanglah ke GKI Surabaya. Boleh ke gereja lain juga boleh, saudara, ya. GKI Jogja juga memerlukan dukungan. Mari kita doakan gereja-gereja GKI, secara khusus GKI Grendeng, ya, agar semuanya berjalan dengan baik. Mari kita doakan bersama-sama dengan mengeluarkan suara. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersekutu dalam GKI Cimone. Hati kami limpah dengan berkat Tuhan, sukacita persekutuan. Sekalipun ada kerikil-kerikil kecil, tetapi mata kami melihat keajaiban demi keajaiban kami rasakan di rumah Tuhan ini. Kami mengingat GKI Grendeng yang dalam pembangunan. Tuhan, kami sadar kami adalah tubuh Kristus. Itu sebabnya dengan bersehati dengan seluruh umat-Mu di sini berdoa untuk GKI Grendeng. Dalam proses pembangunan secara fisik, biarlah berjalan dengan baik dan tidak ada hal yang menjadi kendala. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Dan kemudian yang kedua yang lebih esensi, kami mengingat jemaat GKI Grendeng. Kiranya Engkau beri kesehatan, kesatuan, bahkan Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Sehingga kami bukan hanya membangun tempat yang kosong, yang kemudian mempermalukan nama Tuhan. Tapi kami membangun gereja Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan hikmat bijaksana kepada Pendeta Susanto, istri, dan seluruh tim jajarannya, badan pengurus pos, Tuhan urapi, berikan semangat, dan seluruh jemaat GKI Grendeng, sehingga nama Tuhan dimuliakan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami hikmat bijaksana yang dari atas. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.